إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن شرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, di dalam hadis ini ada dalil, ada syahid, ada bukti kebenaran ucapan sahabat yang berkata bahwa syirik kecil adalah sebesar-besar dosa besar. Ada isyarat barakallahu fikum bahwa perbuatan itu dosa kecil. Memakai jimat, memakai gelang-gelang, cincin dan sebagainya, itu syirik. Tetapi syirik kecil. Limadha? Mengapa para ulama menganggapnya bahwa itu syirik kecil padahal dia bergantung bertawakal pada selain Allah? Naam. Karena biasanya, umumnya, orang-orang yang memakai cincin untuk tolak bala atau gelang atau apa, mereka mengambilnya dengan alasan atau dengan keyakinan bahwa itu hanya asbab. Sebab saja. Sehingga dia syirik, tetapi syirik kecil, karena mereka tidak meyakini kalau benda itulah yang menakdirkan, tetapi ini adalah yang menyebabkan terlindungi, menyebabkan dan seterusnya, hanya saja asbab yang seperti itu, asbab yang muharramah. Sebab ada asbab yang halal, seperti sama-sama perlindungan, tapi ada yang haram, ada yang halal. Yang halal seperti melindungi dari dingin dengan memakai jaket. Wah, musyrik kamu. Membuat perlindungan-perlindungan dari musibah dingin dengan jaket-jaketmu itu. Enggak. Mengapa? Ada hubungan sebab-akibat. Jaket ini menghangatkan dari cuaca dingin. Maka sebab-akibatnya ada. Maka apa yang ada hubungan sebab wal musabbabat, kalau ada hubungan sebab wal musabbabat, labat, tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada hubungannya, la alaqa baina sebab wal musabbabat, tidak boleh. Kalau tidak ada hubungannya dengan sebab akibat, maka tidak boleh. Seorang yang melindungi diri dari panasnya ruangan dengan kipas angin yang suaranya agak keras, gak apa-apa. Karena ada sebab akibat. Tetapi melindungi dari mara bahaya dengan cincin, apa hubungannya? Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah cincin? Apa yang bisa dilakukan oleh sebuah gelang? Apalagi benang? Kadang-kadang gelangnya berbentuk benang. Fahadha la alaqata baina sabab wal musabbabat. Baina asbab wal musabbabat. Tidak ada hubungan sebab akibat. Fahadha syirik. Tetapi syiriknya syirik kecil. Baik. Jangan menganggap remeh dengan syirik kecil. Mengapa? Karena para sahabat menyatakan bahwa syirkal asghar akbarul kabair, bahwa syirik kecil itu adalah sebesar-besar dosa besar. Lebih dari zina, lebih dari membunuh, lebih dari apa lagi dosa besar? dari sekian perkara. Kesyirikan walaupun kecil lebih besar dari dosa-dosa itu. Wa fihi al-inkaru bit-taghlid ala man fa'ala mithla dzalik. Dan juga kita mendapatkan faedah bolehnya mengingkari dengan keras atas orang yang melakukan hal tersebut. Qauluhu rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Ucapannya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bihi, tidak mengapa. Ini pas-pasan. Derajat hadisnya pas-pasan, la ba'sa bihi. Yang artinya kalau dinilai 1 sampai 10, la ba'sa bihi itu 6. Kalau 9 10 mumtaz, masyaallah. Kalau 8 7 jayyid dan bagus. Tapi kalau sudah 7 ke bawah hanya jayyid. Kalau 6 la ba'sa bihi. Pas. Baik. Qala al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hayyan ibn Abdullah ibn Anas ibn Auf ibn Qasid ibn Mazin ibn Shayban min du ibn Duhal ibn Sa'labah ibn Ukabah ibn Sa'ab ibn Ali ibn Bakr ibn Wa'il ibn Qasid ibn Hind ibn Afsa ibn Du'mi ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabi'ah ibn Nazar ibn Ma'ad ibn Adnan. Mengapa kau disebutkan sanadnya sampai panjang banget? Atau disebutkan bukan sanad, afwan, nasab. Disebutkan nasabnya sampai panjang sekali untuk menunjukkan bahwa nasabnya bersambung dengan nasab Nabi sampai pada Adnan. Sampai pada Adnan. Kalau engkau urut nasab Nabi akan sampai ke Adnan ini juga. Beliau Imam Ahmad rahimahullah huwal imamul alim Abu Abdullah Az-Zuhali thumma Syaibani thumma Al-Marwazi thumma Al-Baghdadi. Bersambung dengan sanad Nabi kepada pada Adnan, tetapi bukan Quraisy. Ada imam yang benar-benar Quraisy. Siapa? Hah? Imam Syafi'i. Barakallahu fikum. Diriwayatkan bahwa beliau dari Quraisy. Imam ahli asrihi. Adapun Imam Ahmad rahimahullah disebutkan sanadnya juga bersambung sampai kepada Adnan. Imam ahli asrih. Beliau imam di zamannya. Wa'alamuhum bil fiqh wal hadis. Dan yang paling alim di zamannya, yang paling alim di zamannya dalam bidang fiqh dan bidang hadis. Wa ashadduhum wara'an wa mutaba'atan lis sunnah. Beliau adalah yang paling sungguh-sungguh dalam wara'. Al wara' adalah kehati-hatian menjauh dari sesuatu yang dikhawatirkan akan membuat madarat di akhirat. Itu wara. Kehati-hatian menghindar, menjauh dari perkara yang akan membuat madarat di akhirat. Nah, apa diantaranya? Sikap wara meninggalkan syubhat-syubhat. Itu sikap wara. Innal halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang samar-samar. Orang yang wara akan meninggalkan yang samar-samar ini karena khawatir akan membuat madarat di akhirat. Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Siapa yang berhati-hati menghindar dari syubhat, maka dia berarti telah menjaga dirinya dan agamanya. Irdihi, kehormatannya. Menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Baik. Dan itulah para imam-imam zuhad wal-wari'. Wa mutaba'atan li sunnah. Dan yang paling ikut sunnah, masya Allah. Sehingga dijuluki di zamannya dengan Naam. Imamu ahli sunnah. Imam ahli sunnah. Walaupun sesungguhnya para imam-imam yang lain juga imam ahli sunnah. Tetapi di masanya, beliau yang sangat menonjol dalam menegakkan sunnah. Wa huwa alladhi yaqulu fihi ba'du ahli sunnah. Dan beliaulah yang dikatakan oleh sebagian ahli sunnah dengan ungkapan sebagai berikut. Anid dunya ma kana asbaruh wa bil madin ma kana ashbahuh atathu dunya fa abaha wasyubahu fa nafaha. Kata mereka memuji Imam Ahmad rahimahullah, dari dunia betapa sabarnya beliau. Ma asbaru. Wabil maldin. Dan terhadap orang-orang yang terdahulu, betapa miripnya dia. Terhadap orang-orang yang terdahulu, betapa miripnya dia. Atathu dunya fa'abaha. Datang kepadanya dunia, tetapi dia menolaknya. Wasyubah, datang kepadanya syubhat-syubhat. Fanafaha, semuanya dia bersihkan. Dia hilangkan. Ughrijabihi min maru wa huwa hamal. Beliau dikeluarkan dari maru. Ulama yang dari Maru dijuluki apa? Marwazi. Termasuk murid dekatnya Imam Ahmad, salah satunya adalah Marwazi atau Marwazi dari Maru. Tetapi beliau keluar dari Maru dalam keadaan masih di perut ibunya. Makanya tidak bilang kharaja, tetapi dikasih dhamma, khurija. Karena dibawa, dikeluarkan dari negeri Maru dalam keadaan hamil. Faulida bi Baghdad, dan beliau dilahirkan di negeri Baghdad. Sanata arba'in wa sittina wa mi'ah. Beliau kemudian dilahirkan di Baghdad pada tahun 164. Di bulan Rabiul Awal. Wa talaba Ahmadul ilma sanah wa Fatimalik. Beliau mencari ilmu setahun setelah meninggalnya Imam Malik rahimahullah. Wahiyya sanata tis'in wa sab'in, yaitu pada tahun 79. Fasami'a min Husaym wa Jarir ibn Abdul Hamid wa Sufyan ibn Uyainah wa Ma'mar ibn Sulaiman wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan wa Muhammad ibn Idris al-Syafi'i wa Yazid ibn Harun wa Abdul Razzaq wa Abdul Rahman ibn Mahdi wa Khalaiq bi Makkah, dan sekian banyak ulama di Makkah, dan juga Basrah wal Kufah dan Kufah wa Baghdad dan juga Baghdad wal Yaman wa ghairaha minal bilad, dan lain-lain dari negeri. Demikian Imam Ahmad rahimahullah belajar dari sekian banyak guru dan sekian banyak negeri. Barakallahu fikum. Rawa anhu ibnahu, yang meriwayatkan dari Imam Ahmad dua anaknya. Ini di antara yang meriwayatkan dari Imam Ahmad adalah dua anaknya, Saleh dan Abdullah. Saleh ibn Ahmad dan Abdullah ibn Ahmad. Abdullah ibn Ahmad memiliki kitab As-Sunnah. Memiliki kitab As-Sunnah. Abdullah ibn Imam Ahmad. Dan juga yang meriwayatkan dari beliau selain anaknya yang dua adalah Imam Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Berarti Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Abu Dawud dan lain-lainnya adalah murid yang mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Sehingga beberapa ulama selalu membiasakan diri ketika diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Bukhari dan juga Muslim, yang didahulukan Imam Ahmad. Rawahul Imamu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Kebanyakan manusia karena lebih kenal dengan Bukhari dan Muslim, maka rawahul Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad. Padahal secara sejarah umurnya Imam Ahmad lebih dulu, sedangkan Imam Bukhari dan Muslim adalah muridnya. Yang meriwayatkan dari beliau dua anaknya, Saleh dan Abdullah, dan juga Al-Bukhari dan Muslim, Abu Dawud wa Ibrahim Al-Harbi wa Abu Zur'ah Ar-Razi wa Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. Kalau Ar-Razi dari Rai, kalau Al-Marwazi dari Maru. Wa Abdullah ibn Abi Dunya wa Abu Bakar Al-Asram wa Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi wa Abu Al-Qasim Al-Baghawi wa huwa akhiru man haddatha anhu. Dan Al-Baghawi adalah yang terakhir yang menyampaikan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Wa khalaiq, dan sekian banyak rawi-rawi yang lain yang meriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hadara fi majlis Imam Ahmad zaha'un katsirun. Diriwayatkan bahwa hadir di majlisnya Imam Ahmad manusia yang sangat banyak. Yang mencatat, yang berarti akan meriwayatkan nantinya, hanya sekian saja, berapa ratus orang saja. Walbaqun, sedangkan sisanya hanya mempelajari bagaimana adabnya Imam Ahmad, bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana metodenya ketika menyampaikan, bagaimana beliau ketika meriwayatkan hadis ila akhir. Nah, wa rawa anhu min syuyukhih, yang meriwayatkan dari Imam Ahmad dari guru-gurunya. Ini agak unik tapi terjadi di masa para ahli hadis, yaitu gurunya meriwayatkan dari muridnya. Ketika gurunya menyampaikan riwayat-riwayat, tiba-tiba dia mendapatkan riwayat dari muridnya yang gurunya belum dengar, maka gurunya akan berkata, haddatsana muridku fulan dari fulan dan fulan. Berarti bisa saja syuyukh meriwayatkan dari talamiz. Baik, di antara guru-gurunya Imam Ahmad yang meriwayatkan dari Imam Ahmad, Abdurrahman ibn Mahdi, Wal Aswad ibn Amir. Baik, ini adalah gurunya tapi meriwayatkan dari Imam Ahmad. Wa min aqranihi, dan dari orang-orang yang seangkatan dengannya. Aqran adalah seangkatan. Juga ada yang meriwayatkan dari beliau, seperti Ali ibn al-Madini wa Yahya ibn Ma'in. Huma min aqrani. Beliau-beliau ini termasuk angkatan Imam Ahmad. Istilah sekarang satu guru, satu ilmu. Ini belajar bareng, nimba ilmu bareng bersama para masyayikh wal ulama. Tetapi mereka saling meriwayatkan. Di antara yang meriwayatkan dari Imam Ahmad dari angkatannya adalah Ali al-Madini dan Yahya ibn Ma'in. Qala al-Bukhari rahimahullah, marada Ahmad laylataini khalata min Rabi'il Awal. Sakit Imam Ahmad dua malam lewat dari Rabi'il Awal. Berarti tanggal 2 Rabi'ul Awal, dua malam lewat. Wa mata yaumul jum'ah, dan meninggal pada hari Jumat. Lisnatai ashrata khalat minhu, meninggal dalam keadaan setelah 12 hari lewat di bulan tersebut. Berarti tanggal berapa? Tanggal 12. Mirip dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW. 12 Rabiul Awal. Lahirnya Rabiul Awal, meninggalnya juga Rabiul Awal. Sebagaimana Rasulullah SAW juga lahirnya Rabiul Awal dan meninggal juga Rabiul Awal. Wa qala Hanbal, mata yaumul jum'ah fi Rabiul Awal. Beliau meninggal pada hari Jumat di bulan Rabiul Awal, sanata 41 wa 200, pada tahun 241. Walahu sab'un wa sab'una sanah, dalam keadaan memiliki umur 77 tahun. Rahimahullah. Wa qala ibnuhu Abdullah, berkata anaknya yang bernama Abdullah, wal Fadl ibn Ziyad, dan juga Fadl ibn Ziyad, mata tsani asyar Rabiul Awal, beliau meninggal pada tanggal 12 Rabiul Akhir, bukan Rabiul Awal, kata anaknya, kata Fadl ibn Ziyad. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Rabiul Akhir. Taib, apa dikatakan? Rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bisanadin la ba'sabihi. Maka inilah imam yang meriwayatkan hadis ini. Qala al-musannif rahimahullah, maka ini hadis baru, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala wa inayatihi wa masyiatihi wa iradatihi wa quwwatihi.